الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونسديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di akhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum, sifatnya pertama aziz, sangat berat dengan sesuatu yang itu memberatkan kepada umatnya. Harisun 'alaikum, sangat perhatian. Dan sedemikian perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tidak ada satu jalan kesesatan, kemungkaran sekecil apapun kecuali beliau memberikan tahdzir dan peringatan kepada kita. Haris. Maka mari kita mengoreksi kepada kita sejauh mana timbal balik kita kepada beliau alaihi salatu wassalam. Bil mu'minina ra'ufur rahim, kasih sayang terhadap orang-orang mukmin. Beliau sangat kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini perhatu kepada kita. Maka timbal balik kita, hendaknya kita mesti perhatian dengan apa-apa yang beliau telah berikan, menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, membimbing kepada kita, untuk kita perhatian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak menjelaskan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan dari kitab Allah dan keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang perhatian dengannya. Karena itu, jemaah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban bagi kita untuk kita senantiasa perhatian dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala juga menuntut kepada kita untuk kita perhatian. Kitab Allah, satu mujizat yang Allah Subhanahu wa ta'ala langgengkan sampai saat ini, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menantang kepada siapapun sampai hari ini dan sampai kiamat saat untuk bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran Karim, satu kitab yang sangat agung dan mulia, satu kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan banyak kemudahan kepada kita, kemudahan untuk menghafalnya, kemudahan untuk kita mengkajinya, apalagi sekarang kemudahan-kemudahan Allah banyak berikan kepada kita untuk kita bagaimana mengkaji isi kandungan Al-Quran, keilmuan Al-Quran sekarang ini masya Allah demikian mudahnya. Tidak ada alasan lagi dengan teknologi yang ada sekarang ini, tidak ada lagi alasan untuk kita mengatakan tidak tahu dengan kitab Allah. Dan ini yang semakin tidak ada lagi hujah bagi kita. Artinya tidak ada lagi alasan sekarang ini bagi kita, kecuali kita mesti perhatian untuk jangan sampai kita lari dari Al-Quran Karim, untuk jangan sampai kita menghindar dari Al-Quran Karim dengan alasan sudah tua, dengan alasan sibuklah, dengan alasan lah nanti anak cucu saya sajalah, dengan alasan berbakti, tidak lagi ada alasan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kepada anak-anak kita sebagaimana juga menuntut kepada kita. Maka Al-Quran ini bukan milik anak-anak kita atau cucu kita, tapi Al-Quran ini kepada kita semuanya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berbicara tentang masalah kitab Allah subhanahu wa ta'ala ini. Suatu permasalahan yang azim. Dan tentunya tidak akan habis dibicarakan. Namun barangkali dalam beberapa pertemuan ini insyaallah ta'ala kita akan sedikit saja mengupas tentang keagungan dan kemuliaan Al-Quranul Karim. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya, membimbing kepada para sahabatnya sampai mereka para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, sedemikian perhatiannya, sedemikian kesungguhannya dalam mengkaji kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tiada lain, mudah-mudahan sedikit yang akan kita kaji memberikan terhib kepada kita, memberikan support kepada kita, memberikan semangat kepada kita untuk kita mengawali, untuk kita mulai kembali perhatian kita kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah mendengarkan Allah subhanahu wa ta'ala, kebiasaan kita manusia yang tidak pernah beramal dan berbuat kecuali mesti ada harapan, ada al-man, mengharapkan. Dan itu kebiasaan kita, dan itu tabiat manusia. Tidak akan dia berbuat kecuali mesti ada harapan, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan kepada kita karunia dan tidak mengharapkan apapun kepada kita kecuali untuk taat kita kepada. Ketaatan kita kepada Allah pun adalah kembalinya kepada kita. Maka penting artinya untuk kemudian juga kita mengkaji sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, agar kita perhatian dengan bagaimana keutamaan-keutamaan dari orang-orang yang perhatian dengan Al-Quranul Karim, dari orang-orang yang mereka memberikan inayah balighah dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tentunya di dalamnya ada keutamaan, di dalamnya ada keistimewaan, di dalamnya ada tarqiyat, ada peningkatan, dan di dalamnya ada derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu menjadikan terhib, memberikan semangat kepada kita untuk kita lebih memberikan kekhususan atau meluangkan waktu kita sesibuk apapun, harus jangan sampai kemudian kita melalaikan perhatian kita kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak sebenarnya menyebutkan kepada kita dalam Al-Quran ini. Nah, orang-orang yang mereka diberi Al-Quran, diberi kitab, dipahamkan dengan Al-Quran, kemudian yatluunahu haqqa tilawatihi, membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Yatluunahu haqqa tilawatihi, membacanya, mengamalkan, memahaminya, dan juga mengamalkannya sebagaimana mestinya, menjadi hiasan dalam setiap sisi kehidupannya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di surat Fatir di ayat yang ke-19 dan 20. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yatluuna kitaballah وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa aqamus salat, mereka menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniya, mereka berinfak, membelanjakan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah karuniakan kepada mereka ini. dalam keadaan tersembunyi, demikian pula dalam keadaan terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan zabur, mereka mengharapkan dagangan. Ini kita lihat banyak sekali dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala membahasakan amal kebaikan kita itu dengan dagangan. Bagaimana perilaku kita di dalam kehidupan dunia ini dengan dagangan. Karena namanya dagangan itu antara untung dan rugi. Maka tujar dunia, namanya pedagang dunia, ini senantiasa hitung-hitungan. Dari pagi sampai malam senantiasa hitung-hitungan. Sebelum berangkat, sebelum menyiapkan apa, menyiapkan barang dagangannya, sudah hitung-hitungan nanti kalau laku sekian nanti seperti itu. Bagaimana resiko dan seterusnya, spekulasi yang ini akan hitung-hitungan. Sampai malam harinya dihitung lagi. Seberapa yang laku hari ini, seberapa yang rugi hari ini, seberapa yang ditipu hari ini, seberapa, dan seterusnya. Sedemikian detail sekali. Kalau toh kemudian tidak bisa menghitung sendiri, sampai kemudian mengundang seorang akunting sendirinya untuk bagaimana bisa apa namanya membuat neraca dari perdagangannya ini. Dan tujarul akhirah, ini tentunya lebih hitung-hitungan lagi. Lebih hitung-hitungan lagi. Karena dagangan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala membayar mahal dari apa yang kita berikan, dari apa yang kita lakukan. Membayar mahal. Ini sangat luar biasa. Maka akankah kemudian ini ibrah bagi kita? Karena itu kalau sampai menyimpang, Allah Subhanahu wa ta'ala di awal surat Al-Baqarah sendiri jika mengatakan kepada mereka-mereka yang fasik, mereka-mereka yang kufur, fama rabihat tijaratuhum, tidak beruntung dagangan mereka, tidak beruntung amal-amal mereka. Dan seorang tujarul akhirah, pedagang akhirat ini, tentunya akan lebih hitung-hitungan dari amal perbuatannya ini. Dan ini kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada kita dagangan yang luar biasa. Allah mengatakan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, subhanallah. Ini juga dengan bahasa dagang. Maukah aku tunjukkan kepada kalian? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Satu dagangan yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih. Keberuntungan yang besar. Maka jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah tidak untung dalam dagangan ini, dalam perdagangan ini, impas saja itu sudah beruntung, ya. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika ditusuk perutnya oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, ketika beliau dipuji oleh seorang anak muda yang memujinya dengan persahabatannya dengan Rasulullah yang luar biasa, dengan khidmahnya kepada Islam dan kaum muslimin, dengan keadilannya dalam memimpin manusia, dan dengan syahadah yang didapatkannya, maka jawab Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala hanya mengatakan, wajitu anna dhalika kafafan la alayya wala li. Beliau mengatakan, wajitu anna dhalika kafafan la alayya wala li. Saya berharap hanya impas saja. Impas sudah. Tidak untung, tidak rugi sudah, ini impas. Ini sudah beruntung. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada kita tijaratan dan jabur. Tijaratan yang akan menyelamatkan kita dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa selamat dari siksaan Allah sudah keberuntungan yang besar ini. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan kepada orang-orang yang mereka membaca kitab Allah, mereka menegakkan sholat, mereka infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berharap akan perdagangan yang menguntungkan ini. Liyafiyahum ujurahum, agar dipenuhi kepada mereka akan pahala-pahala mereka. Wazidahum min fadlih, dan akan ditambah kepada mereka dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu ghafurun syakur. Ini zaman mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal ayat Allah mengatakan innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitabullah. Keutamaan bagi orang-orang yang membaca kitabullah, dan keutamaan dari orang yang membaca kitabullah ini sangat luar biasa, akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Tidak hanya dari bacaan yang dibaca satu huruf satu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha, satu huruf satu kebaikan, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kedira hasanat adidah, kebaikan-kebaikan yang berlimpah dari bacaannya. Belum lagi dari sisi yang lain, keikhlasannya, pemahamannya, amalannya. Dan ini yatluna wa haqqa tilawati, orang-orang yang membaca Al-Quran, baca kitab Allah dengan sebenar-benar bacaan. Maka hal ini menjadi tarhib kepada kita untuk jangan sampai terlenakan barang sedikit pun, untuk kita perhatian, berikan perhatian dari 24 jam yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kita sisihkan barang sedikit untuk membaca Quran, untuk perhatian kepada Quran, untuk menghafal Al-Quran. Dan nanti insyaAllah kita lihat bagaimana para salaful ummah memberikan perhatian itu. Dan ini menjadikan terbit pada kita. Karena sekali lagi, umumnya kita manusia tidak akan beramal kecuali mesti akan ada harapan. Dan kita beramal seperti itu mesti minta dipaksa dan dipicu dengan disupport. Dan ini kemudian memberikan kepada kita untuk semangat lebih besar, adalah tentunya adalah karena ada imbalan yang besar. Dan tentunya tidak ada imbalan yang lebih baik dari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah hanya sekadar imbalan dunia, yang tabih, nasallallahu salaman afiyah. Hanya sekadar imbalan dunia saja, maka nasallallahu salaman afiyah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Tentunya kita tidak menginginkan yang ini. Dari kebaikan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang orang-orang yang dikatakan awwalu man tusa'aru bihimun nar. Memberikan terhib kepada kita, orang-orang yang pertama kali akan mencicipi siksaan neraka, orang-orang yang pertama kali akan merasakan dari panasnya api neraka. Ini bukan dari kalangan orang-orang yang bejat, bukan dari kalangan orang-orang bromo corak dan semisalnya, penzina dan minum khamar apa yang semisalnya, bukan. Tapi dari orang-orang yang para qari Al-Quran, seorang mujahid, dan seorang yang dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika harapannya hanya secuil, sekeping dari dunia ini, nasallallahu salam al-afiyah. Waqad fil, predikat itu yang diinginkannya, dikatakan sebagai seorang jawad, dikatakan sebagai seorang pemberani, dikatakan sebagai seorang dermawan, dikatakan sebagai seorang qari Al-Quran. Waqad qil, dan itu telah didapatkannya di dunia. Dan tentunya kita tidak ingin itu yang kita dapatkan, hanya sekedar predikat dari dunia saja. Nasallallahu salaman afiyah. Maka jemaah hendakkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentunya ya, perhatian kita kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seperti apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuntunkan kepada kita. Dan ini tidak lain adalah penjagaan hati kita agar kita senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan akan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat ini sekali lagi memberikan terangan kepada kita di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang membaca kitab Allah. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Orang-orang membaca kitab Allah. Dan disebutkannya orang-orang membaca kitab Allah ini adalah sudah menunjukkan manqabah, sudah menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seseorang fi maqamil madah, ini tentunya adalah satu kemuliaan. Maka ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini adalah dalam bentuk pujian, dalam bentuk keutamaan, menunjukkan keutamaan orang-orang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan orang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam luar biasa. Dan kita manusia hakikatnya adalah merupakan makhluk Allah yang paling mulia. Karena pertama kali disebut dalam Al-Quran adalah manusia. Sebelum menyebut makhluk Allah yang lain, manusia yang pertama kali disebutkan. Ayat yang pertama kali turun kepada kita, kepada Rasulullah SAW, menyebutkan manusia, bukan menyebutkan yang lainnya. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insan. Khalaqal insan, disebutkan manusia yang pertama kali. Maka ini bangsa manusia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulia di maqamil madah. Maka manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Kalau kemudian mencari jalan kehinaan, akan bertambah mulia ketika membaca kitab Allah Subhanahu wa taala seperti dalam ayat ini. Maka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya jadi keutamaan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an, seorang dari hamalatul Quran, kutabun nabi, para penulis Nabi alaihi salatu wasallam, penulis rasul, penulis wahyu, dan juga hamalatul Quran. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai Ubay bin Ka'ab, kemudian mengatakan, wahai Ubay, mengatakan, inna allaha amarani an aqra alaika surat al-bayyinah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kepadaku untuk membacakan kepadamu surat al-bayyinah. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, fahal sammani, apakah Allah Subhanahu wa taala menyebut namaku? Kata Rasulullah, iya. Spontan kemudian menangis. Ini manqabah. Ketika seorang namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita manusia, ketika nama kita disebut oleh orang yang kita kagumi, oleh guru kita, oleh syekh kita, nama kita disebut, ini pun menjadi kebanggaan bagi kita. Apalagi ketika namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala manqabah. Ini menunjukkan keutamaan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Bukan menanyakan, mengatakan, hal sammani, menyebutkan namaku. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada orang-orang membaca kitab Allah di maqamil madah. Maka jemaah hendaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk kita jangan sampai kemudian dalam 24 jam dari waktu yang Allah berikan kepada kita untuk kita kemudian tidak terlewatkan kepada kita dari membaca Al-Quran dari dengan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Jadi orang-orang disebut namanya orang-orang yang mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan targhib kepada kita tentang keutamaan dari membaca Al-Qur'an dan hamalatul Qur'an, para penghafal Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ikhwana fi din, rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mi'yar, memberikan timbangan, standarisasi kebaikan. Standarisasi orang yang baik dikatakan khairukum, orang yang paling baik adalah man ta'allama al-Qur'an, orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka ini juga khairiyah. Predikat khairiyah akan kita dapatkan manakala kita juga mengikuti jejak apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita. Maka kita lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, mereka mendapat predikat khairiyatul ummah, umat yang terbaik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dalam surat Ali Imran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Khairu ummah. Karena mereka memilih yang terbaik dengan apa yang telah dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Yang kalau kemudian kita kupas, subhanallah. Materia yang mereka dapatkan dari generasi pertama umat ini adalah karena bimbingan, didikan dan hasungan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Semangat mereka untuk kemudian perhatian kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mi'yar di antara timbangan kebaikan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita. Perhatian kita dengan kitabullah. Man ta'allama al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar, maka cukup bagi kita kebaikan ini ketika kita mau belajar Al-Qur'an. Namanya belajar Al-Qur'an, belajar membacanya, ya. Belajar mengkaji isi kandungannya, belajar memahami makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semuanya ini adalah sampai kepada kita mutawatir, sampai kepada kita dengan tawatu, baik dari sisi tilawah, tilawatan wa makna bacaannya, demikian pula maknanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam surat Al-Qiyamah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Bacaannya, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, ay fattabi' qira'atahu. Ini sampai kepada kita juga mutawatir. Sanaqi syafa'an syafa. Thumma inna 'alaina bayana. Kemudian kamilah yang menjelaskannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan makna dan apa yang dikehendaki dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita dengan perantaraan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini juga mengkajinya. Man ta'allama al-Qur'an. Orang-orang mengkaji, mempelajari Al-Qur'an ini. Masalah bisa atau tidak berikutnya, mampu atau tidak berikutnya, yang penting ada upaya bagi kita. Dan Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Ini kemudahan Allah berikan kepada kita. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dihafal, untuk dipahami. Sangat gamblang dan mudah sekali. Fahal min mudzakir. Adakah yang mau mengambil peringatan ini? Adakah yang mau mengambil pelajaran ini? Maka ini jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, dan mengajarkannya. Ini bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, hasungan beliau kepada kita untuk kita perhatian belajar Al-Qur'an meskipun dengan terbata-bata sekalipun. Masih ada kebaikan. Jangan putus asa. Karena keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain mengatakan, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir dengan Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama para malaikat yang mulia. "Wallazi yaqra'u al-Qur'an wa yatata'a 'alaihi wa huwa 'alaihi syahid, falahu ajran." Dan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, terasa berat, maka baginya adalah dua pahala. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan, la yudhi'u 'amala al-muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang-orang berbuat ihsan, amalan orang-orang berbuat baik, manakala kita ada perhatian dengan Al-Qur'an ini, meskipun dengan terbata-bata, terasa berat membacanya, maka tetaplah untuk kita terus perhatian. Bagi kita tetap ada pahala meskipun masih salah-salah, meskipun masih berat, terasa berat. Dikatakan ya tata'ata, terasa atabata, dan terasa berat dalam mengucapkannya. Maka hari ini berikan terfik kepada kita untuk kita terus perhatian mengkaji, mempelajari Al-Quran Al-Karim, agar kita mendapatkan predikat khairiyah ini, ya, timbangan kebaikan ini. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis tadi, yang terbata-bata saja ini ada bagian dari pahala. Dan ini menghasung kepada kita, jangan kemudian, wah saya masih salah-salah, saya masih, jangan kemudian seperti itu, pesimis, ngelokro, ya, minder, dan kemudian akhirnya putus asa. Maka jangan. Ini seperti jangan, masih ada bagian dari pahala. Untuk kemudian kita tetap perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam tadi, yang mahir dengan Al-Qur'an ini pun juga mendapat, tentunya adalah sesuai dengan tingkat perhatiannya dengan Al-Qur'an ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'an matsalul utrujjah, rihuha thayyib wa thawmuha thayyib." Perumpamaan seorang mukmin yang dia membaca Al-Qur'an adalah seperti perumpamaan utrujjah, rihuha thayyib wa thawmuha thayyib, rasanya juga enak. Ini seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an. "Wa matalul mu'min alladhi la yaqra'u al-Qur'an matalut tamrah la riha laha wa ta'muha hul." Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an adalah seperti tamr, kurma, yang tidak ada baunya tapi rasanya manis. "Wa matalul munafiq alladhi yaqra'u al-Qur'an matalul raihana rihuha thayyib wa ta'muha mur." Perumpamaan orang munafik yang dia membaca Al-Qur'an, maka seperti raihana yang baunya wangi tapi rasanya pahit. "Wa matalul munafiq alladhi la yaqra'u al-Qur'an kamatsalil hamdalah laisa laha riyahun wa ta'muha mur, dan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti hamdalah yang tidak ada baunya juga rasanya pahit. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan hasungan kepada kita. Bagaimana perumpamaan seorang mukmin perhatiannya dengan Al-Qur'anul Karim ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpamakan kepada kita konkret dan jelas dan gamblang sekali, dan kita bisa memilih mana yang terbaik. Seorang mukmin yang perhatian dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, adalah akan senantiasa baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti perumpamaan utrujah tadi yang baunya wangi dan rasanya adalah manis. Tentunya ini yang kita harapkan. Zahir dan batinnya semuanya baik. Luar dalamnya semuanya dalam keadaan baik. Hasungan Rasulullah SAW kepada kita, berikan targhib kepada kita untuk kita perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis yang lain juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fasana Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Inna Allah ta'ala yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an ini, aqwaman, banyak dari kaum. Wa yadh'u bihi akharin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan dengan Al-Qur'an ini kaum-kaum yang lainnya. Ini juga merupakan timbangan bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kepada kita perhatian kita dengan Al-Qur'anul Karim sebagaimana bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Namun sebaliknya, kalau kita tidak perhatikan, kita tidak berikan perhatian, maka kehinaan yang akan kita dapatkan. Wa may yuhillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala hinakan, maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Maka kemuliaan yang hakiki adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Izzah, kewibawaan, kebanggaan, keutamaan adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, ini tentunya yang menjadi kebanggaan. Dan jelas dalam hadis ini, Al-Quran ini akan mengangkat derajat kepada kita, memberikan nanti di yaumil qiyamah akan menolong kepada kita. Sebagaimana juga Rasulullah SAW mengatakan, Al-Quranu hujjatun laka aw alaik. Wal-Quran hujjatun laka aw alaik. Dan Al-Quran itu hujjatun laka, akan menjadi hujjah, akan membela kepadamu, atau Al-Quran itu akan menghujat kepadamu. Nusallallahu alaihi wasallam. Maka tergantung perhatian kita kepada Al-Quran ini, sejauh mana perhatian kita kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Akankah kemudian Al-Quran menjadi pembela bagi kita, atau malah sebaliknya, yang akan menjatuhkan kita dan akan menghinakan kepada kita di yaumil qiyamah. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah SAW juga mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabihi. Bacalah Al-Qur'an. Maka sesungguhnya akan datang pada hari kiamat nanti syafi'an li ashhabihi, memberikan syafaat bagi ashabul Qur'an. Ini ashabul Qur'an akan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an tadi. Ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dengan kitab Allah. Al-Qur'an itu akan membela kepada kita, memberikan syafaat kepada kita. Sebagaimana di hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya puasa dan Al-Qur'an akan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Qur'an mengatakan, "Ya Rabbi, mana'tuhun naum bil-lail." Aku telah tahan hambamu ini di malam hari karena membaca Al-Qur'an. Fasyafi'ni fihi. Berikan aku hak syafaat untuknya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun berikan syafaat ini. Keutamaan Al-Qur'an Al-Karim dan orang-orang yang perhatian dengannya, membacanya saja ini subhanallah. Maka jamaah mendengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tarhib kepada kita, berikan hasung, memberikan semangat kepada kita dengan kita perhatian dengan kitab Allah, agar jangan sampai lalai dari kehidupan kita senantiasa dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti kita akan lihat bagaimana salaful ummah, bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, kemudian tabi'in, atba'ut tabi'in dan para ulama sesudahnya, perhatian mereka, pembelaan mereka dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perhatian mereka, ana al-lail wa tarafan nahar, siang dan malam hari, senantiasa perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insyaallah ta'ala nanti kita akan lihat bagaimana tip-tip yang sebenarnya sangat ringan sekali, ya. Namun kemudian terkadang kita banyak melalaikannya, ya. Maka jamaah mendengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pelajari dulu bagaimana hasungan-hasungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah-sunnah beliau yang sampai kepada kita ini, agar memberikan kepada kita terhib, lebih semangat dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "La hasada illa fitnatain." Tidak ada kedengkian kecuali pada dua orang. Ini dengki yang dibolehkan, ya, iri yang dibolehkan, ghibah. Yang pertama, rajulun atahu Allahu al-Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Seorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya Al-Qur'an, maka dia menegakkannya siang dan malam hari. Malam dan siang hari senantiasa dengan Al-Qur'an, menegakkan Al-Qur'an untuk sholat, menghiasi setiap sisi kehidupannya, berakhlak dengan akhlakul Qur'an. Sebagaimana akhlak Nabi alaihi salatu wasalam, wa kana khuluquhu al-Qur'an, dan beramal dengan Al-Qur'an Karim. Dan yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiqu ana al-lail wa ana al-lail wa ana an-nahar. Seorang yang diberikan harta kemudian dia menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala siang dan malam hari. Ini dua orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik senantiasa, dan kita dibolehkan untuk iri kepada mereka ini, agar dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah karuniakan kepada dua kelompok ini. Seorang diberi Al-Quran, hafazatul Quran, wa hamalatuhu, siang dan malam hari senantiasa menegakkannya. Kemudian masih semakna dengan hadis ini juga dalam riwayat yang lain dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dengan lafaz la hasada illa fitnatain, tidak ada kedengkian kecuali pada dua orang. Rajulun atahu Allah malan fasallaqahu ala halakati fil haqq wa rajulun atahu Allah hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ini dua orang yang kita dibolehkan untuk hasad, untuk ghibah, mengharap iri kepada dua orang ini adalah seorang yang diberikan harta dan dibelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kebenaran, dibelanjakannya dalam jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tunjukkan dari jalan kebenaran, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kemana dibelanjakannya karunia, harta dan dunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ini senantiasa digunakannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam hal yang wajib ataupun yang mustahab. Dibelanjakannya kepada hal-hal yang wajib, kepada anak dan istrinya, dan kepada orang-orang yang dibawa tanggungannya, atau juga untuk kemudian menguatkan jalan dakwah, atau juga untuk menguatkan jalan dalam thalabul ilm misalkan, dan jalan-jalan kebaikan yang lainnya. Maka ini harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita juga akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mana kita mendapatkan dan kemana dibelanjakan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana didapatkannya dan kemana dibelanjakannya akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang senantiasa membelanjakan harta yang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang kita dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk ghibah, boleh iri dengan orang-orang seperti ini. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahu Allah hikmatan, seseorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya hikmah, fa huwa yaqdi biha, maka dia menunaikannya, wa yu'allimuha, dan mengajarkannya. Al-hikmah ini sunnah, dan tentunya sunnah Nabi SAW mencakup berbagai hal, termasuk juga mengajarkan Al-Quran adalah sunnah dari Rasulullah SAW, dan juga masalah-masalah yang lainnya, menunaikannya, jadi mengamalkannya, dan juga mengajarkannya kepada manusia. Maka ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita. Rasulullah SAW memberikan targhib kepada kita agar kita lebih semangat. Kemudian hadis yang lain juga, qala wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi asy amthaliha. لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asy amthaliha, dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf, aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Subhanallah. Di awal sudah kita singgung ini. Hasanat adidah, kebaikan yang sangat banyak dari kita membaca Al-Qur'an Al-Karim. Perhatian kita kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masya Allah, seandainya seorang muslim menyibukkan waktu senggangnya dengan kitab Allah, waktu luangnya dengan kitab Allah, membaca Al-Quran Al-Karim, ini subhanallah hasanat adidah, kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Yang artinya ini kita tidak apa namanya kalau orang Jawa bilang tidak kewuan, ya. Tidak kehabisan akal untuk kemudian kita berbuat kebaikan. Hasanat, kebaikan yang sangat banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, bisanya hanya surat-surat pendek baca itu. Surat-surat pendek ini kebaikan yang banyak. Hasanat adidah. Terus diulang, terus dibaca, terus ini. Maka subhanallah, ini kebaikan sangat besar sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Saat naik kendaraan mungkin, ya, dari rumahnya menuju masjid, maka lidah juga terus basah dengan tilawatul Quran, membaca Quran. Maka insyaallah ta'ala akan kebaikan yang besar. Tidak hanya ketika di masjid saja, kadang-kadang inilah yang Al-Quran diingat hanya di masjid. Ketika di luar sudah, ya, tidak ingat lagi. Maka kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa perhatian dengan Al-Qur'an Karim dalam setiap keadaannya. Bahkan saat-saat bersantai ria dengan istrinya, masyaallah, ma'asyarah zaujiyah, ya. Teladan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika beliau sedang bermesraan dengan ibadah, kepalanya disandarkan di pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, membaca Al-Quran. Aisyah dalam keadaan haid pada hari ini. Padahal Aisyah dalam keadaan haid. Masya Allah, Al-Quran. Ini kita lihat contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bagaimana saat bersantai ria seperti itu pun juga tidak lepas dari Al-Quran Karim. Maka ini husnul mu'asyarah. Husnul mu'asyarah. Ini pergaulan suami yang sangat baik yang diteladankan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam naungan kitabullah subhanahu wa ta'ala, dalam naungan Al-Qur'anul Karim. Ini sudahkah seperti itu pada kita? Keteladanan kita bagi khususnya bagi yang gay. Ataukah bahkan kata kadang-kadang terganggu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, perhatian dengan Al-Qur'an. Satu huruf ini satu hasanah demi mendapatkan kebaikan yang demikian banyak. Satu huruf satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyam tali. 10 kali lipat ini. Jadi ini kepada pembaca Al-Qur'an, ya, yang membacanya. Maka cukup bagi kita kebaikan dunia demi kebaikan dalam membacanya ini. Ini sudah berikan targhib kepada kita untuk kita perhatian dengan Al-Quran Al-Karim. Belum lagi yang lain. Karena itu jangan sampai kemudian kita terlewatkan kepada kita, terlalaikan kepada kita waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di waktu senggang kita untuk perhatian kita dengan Al-Quran Al-Karim. Sekali lagi, Al-Quran Al-Karim bukan milik orang pondok saja, orang ma'had saja, orang pesantren saja. Kadang-kadang ada konotasi seperti itu, ada statement yang seperti itu. Ya saya sudah tua lah, ya, biar anak cucu saya, anak saya taruh di pesantren. Al-Quran untuk anaknya sementara dia sendiri. Maka ini baik sih, baik benar. Tapi akan lebih baik manakala anak-anak orang tua dan anakku juga senantiasa perhatian dengan Al-Quran. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita mau, Allah sudah menjanjikan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Untuk diingat. Manakala tentunya adalah manakala kita juhud. Pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ada azm, ada kemauan yang kuat dalam hati kita. Maka insyaallah ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Sekali lagi, meskipun dengan terasa berat, Kadang-kadang kalau orang tua ya, ya kalau yang sudah rata-rata ini ya, namanya umur juga mempengaruhi ya. Dari yang sudah kepala 4 ke atas ini. Ini sudah banyak tersedot ke sana kemari perhatiannya. Kadang-kadang sekali hafal. Tapi kemudian lupa lagi dan terus seperti itu. Maka jangan seperti ini kemudian menjadikan kita putus asa. Maka kembali kepada janji Allah Subhanahu wa taala tadi, kita yakin saja dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Wa laqad yassarnal Qur'an lidzikr. Maka kita yakin bahwasanya Allah pasti akan memberikan kemudahan kepada kita. Ini insyaallah taala perhatian kita dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita buah yang indah. Akan memberikan kepada kita hasil yang baik. Dan kalau kita tidak berhasil, cukup bagi kita keberhasilan kita dengan kita memberikan perhatian dengan Al-Quran kali ini. Ini sudah cukup sebagai andil. Adapun kemampuan, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada kita kecuali apa yang mampu untuk kita kerjakan. Yang mampu kita lakukan. Tidak lebih dari itu. Allah tidak menuntut lebih dari kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada kita mau beramal. Mau berusaha dan ada kesungguhan. Tentunya dengan senantiasa isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau berat, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ista'anta fasta'in billah." Jika minta tolonglah kepada Allah, minta tolong untuk dimudahkan dalam menghafal, minta tolong untuk dimudahkan dalam ketaatan, minta tolong untuk dimudahkan dalam perhatian dengan Al-Quran. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai terluputkan kepada kita dari kebaikan-kebaikan yang banyak ini. Kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Kalau dihitung secara matematika, masya Allah. Satu huruf 10 kebaikan. Dihitung subhanallah luar biasa. Allah Subhanahu wa taala bayar mahal. Satu huruf 10 kebaikan. Membaca bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Ini sudah puluhan sudah. Ratusan ini sudah. Baru bismillah saja. Kalau satu halaman, kalau satu lembar, kalau satu juz dan seterusnya, masya Allah, hasanat adidah. Dan kalau misalkan kita dari rumah ke masjid baca 1-2 surat saja, hasanat ini, kebaikan yang besar kita dapatkan. Makanya nanti kita akan salaful ummah. Ketika keluar dari masjid mereka mending pisah. Tidak jalan bareng. Kenapa? Sebagian menyibukkan dengan Al-Quran. Karena kalau kumpul ngobrol sudah, cerita sana sini, hilang kebaikan. Ini para sahabat. Nanti insyaallah tanah kita akan lihat bagaimana asar dari para salaf seperti ini. Ini satu yang menjadi renungan bagi kita semuanya. Berapa banyak waktu yang terbuang dari kita tanpa kebaikan ini. Maka jemaah hendakkan Allah Subhanahu wa taala ini barangkali ya untuk pertemuan yang pertama di sesi ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan baca maghrib bismillahi taala. Dan al'afu minkum datang tadi ya. Terima kasih agak sedikit apa lebih ini ya. Mohon maaf sebesarnya. Barangkali ini dulu yang kita bahas pada kesempatan ini. Insyaallah karena kita lanjutkan badan maghrib ini. Ta'ala Allah ta'ala alam. Subhanaka bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum.